yang tersirat di dalam hatiku yang sudah melekat. Rasa rindu kasih yang selama ini hanyalah selalu ku pendam di kalbu. Lama sudah rasa ku menanggung rindu karena telah lama tak jumpa padamu. Segenap pikiran hanyalah tertuju padamu seorang kasih pujaanku. Sayang, sayang, apalah artinya? Hanyalah impian tiada berguna. Namun rindu kasih takkan mungkin hilang kalaulah kau kasih tiada ku pandang. Sayang, sayang, apalah artinya? Hanyalah impian tiada berguna. Namun rindu kasih takkan mungkin hilang kalaulah kau kasih tiada ku pandang.